Cabanglah cabang, gempa temasya semut gerengga tidak kerindu. Hoi kepadalah awan, menunggu masa hai serumah tangga. Hai alah payung, alah payung, alah ketipang payung. Batanglah padi aku lurutkan kalau